juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Tete dan Irwan. Irwan Sumanep juara 3 Dangdut Akademi 2. Yuk boleh bergabung bersama kami di sini, luar biasa sekali. Ya, luar biasanya Irwan ini sebelum acara Dangdut Akademi 2 konser kemenangan ini tadi tayang live, sempat masuk trending topic di Twitter bersama Rina, Saipul Jamil, Rizky Ridho, siapa lagi tadi ya? Semuanya ada. Iya. Jadi semuanya memang benar-benar menantikan malam hari ini. Betul, konser kemenangan. Sebetulnya Irfan nanti juga sudah usaha jadi trending topic, tapi gagal. Tapi usahanya patut dihargai. Ya, Irfan nanti ya. Hai, silakan Ayah. Wah, Ayah tuh emang ramah banget. Ayah. Ayah kayak dari awal ikut mengawal. Salah satu pembimbing. Betul, mengawal para peserta. Termasuk juga untuk Irwan, Evi dan Danang. Alhamdulillah. Melihat posisi dua besar ini akhirnya jatuh kepada Danang dan Evi. Menurut Masya Ayah. Masya Allah. Memang keduanya sangat luar biasa. Di samping Danang juga punya musikalitas yang sangat tinggi. Juga Evi punya bakat yang sangat luar biasa. Suara tingginya semakin meningkat. Ya. Dan saya bangga untuk mereka berdua. Betul, yeah. Dua-duanya benar-benar layak di grand final. Walaupun dua-duanya di luar prediksi dewan juri. Betul. Banyak beberapa nama kayaknya yang ini deh yang akan juara. Ternyata itu tidak sama sekali ya. Masya Allah, subhanallah. Saya juga gak menyangka kalau Evi yang ada di sini. Tapi memang pantas dia. Karena dia daya juangnya dia berjuang sungguh-sungguh. Betul. Dan dia belajar sungguh-sungguh. Itulah. Ya. Itu perlu diperhatikan siapa yang sungguh-sungguh untuk tampil menjadi juara ini begitu. Inilah namanya akademi, tempat semua orang boleh belajar. Betul. Tinggal daya serapnya dan bagaimana pengaplikasian dari ilmu yang diberikan oleh para mentor ya. Bukan saya sendiri, juga Nasar harus juga. Ada Nasar, betul. Betul sekali. Jadi ini kesuksesan bersama ya ayah ya. Nah betul. Bicara masalah proses belajar, mungkin Irwan ini sebagai sahabat dari mereka berdua yang dari awal ada di asrama bareng-bareng. Mungkin banyak resep di belakang panggung yang perlu kita tahu. Bagaimana Evi bisa survive sampai sejauh ini, Danang pun juga bisa survive sampai sejauh ini. Gimana sih mereka kalau di asrama? Emang latihannya sampai pagi gitu? Kalau untuk ke Evi sih biasanya dia cara latihannya di kamar mandi. Di kamar mandi. Sering teriak-teriak, oh nyanyi-nyanyi. Ah. Kalau udah biasanya kita udah istirahat. Kak Evi masih nyanyi-nyanyi di kamar mandi. Jadi di luar waktu latihan tuh mereka masih latihan. Iya. Sampai digedor-gedor kamar mandinya. Terus juga kalau Danang juga biasanya di kamarnya sudah tutup. Wah tutup kamar kan pernah sekamar nih sama si Danang. Wah tutup kamar dulu. Ngapain Nang? Ya udah tutup kamar. Nyanyi-nyanyi. Di dalam kamar kunci. Iya. Tapi itulah berbagai macam usaha dilakukan oleh para peserta kita ya. Siapa yang paling keras usahanya akan menuai hasilnya. Betul. Betul. Tapi tenang, pertanyaan tadi kepada kelima dewan juri kita gak tanyain buat buat Irwan, tenang aja. Irwan udah was-was dia kayaknya. Iya. Dan Irwan menjadi benar-benar jadi saksi mata sepanjang hari beberapa bulan bersama dengan mereka juga ya. Ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau kita tanyakan kepada peserta yang lain bagaimana Irwan di asrama juga apa? Pasti mereka akan menjawab dengan yang sama. Pasti juga kamu berlatih terus-menerus di asrama. Sehingga akhirnya kamu mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara 3. Iya, ya. Betul. Dan itu juga sebuah prestasi. Wow, betul. Biasa. Usaha sudah, doa sudah. Mm-hmm. Dan keberuntungan yang selanjutnya dari SMS yang diperoleh ya. Betul. Ya. Oke, ya udah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Hamdan, ATT, dan Irwan. Terima kasih Irwan. Terima kasih Irwan. Nah, baik. Kalau tadi ada tantangan pertama, menyanyikan lagu yang sama dengan aransemen berbeda. Dan betul. Tadi juga kami meminta dengan paksa, tanda kutip, kepada Dewan Juri untuk memilih di antara keduanya. Nah, sekarang tantangan berikutnya. Mereka sama-sama membawakan lagu dengan beat slow. Dan nanti juga ingat Dewan Juri harus memilih juga. Lagu siapakah ini dinyanyikan yang bukan sendiri-sendiri tapi ya Irfan ya. Medley. Iya. Ya. Langsung saja yuk, ini dia. Dan Evi.